السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat. Sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang merupakan ketaatan yang sangat agung, yaitu talabul ilm. Mencari ilmu yang syar'i, yang ilmu ini qala Allah qala Rasul, yang insyaallah membimbing kepada pemiliknya kepada kebahagiaan atau menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bi'idhnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan hadis dan syarahnya dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Dan kita sudah masuk ke hadis yang ke-17. Qala rahimahullah ta'ala, الحديث السابع عشر، حديث ينكتج بلاس، تقوى الله وحسن الخلق. من جلسكن تندن تقوى كبدا الله دن أخلق ينبي. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, mudah-mudahan Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Qala rahimahullah ta'ala, hadha hadithun azimun. Ini merupakan hadis yang sangat agung. Jama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan baina haqqillahi wa huquqil ibad, antara hak Allah dan hak-haknya hamba-Nya, yaitu hak-hak manusia. Fa haqqullahi ala ibadihi, maka hak Allah terhadap hamba-Nya yang disebutkan di dalam hadis ayattaquhu haqqa tuqatihi. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Fayattaqu suqtahu, maka mereka bertakwa dan takut terhadap perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaannya. Wa'adabahu, dan adabnya. Bijtinabil manhiyat, dengan menjauhi perkara yang dilarang. Wa'adail wajibat, dan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan. Wahadihil wasiyah, dan wasiat ini atau nasihat ini, ia wasiatullahi lil awwalina wal akhirin, merupakan wasiat Allah terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Wa wasiyatu kulli rasulin liqaumihi ay yaqulu, dan wasiatnya setiap rasul yang diucapkan atau yang disampaikan oleh para rasul kepada kaumnya, yang supaya mereka mengatakan, supaya mereka melakukan u'budullah wattaqu, beribadalah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Wa qad zakarallahu khisal at-taqwa fi qawlihi ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan beberapa jenis ketakwaan atau perkara-perkara yang termasuk ketakwaan. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib. Bukanlah satu kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke masyriq atau ke maghrib. Bukan hanya sekedar itu, menghadapkan wajah-wajah untuk melakukan ibadah. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi al-birra, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Di sini faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarah kebaikan itu bukanlah persangkaan manusia. Disangka ini baik, padahal hal itu tidak disyariatkan di dalam Islam, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak di antara manusia dan khususnya kaum muslimin, mereka menganggap satu kebaikan yang padahal hal tersebut tidak berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan hal ini terjadi di antara ahlu sunnah. Dia bermodalkan semangat, ya bermodalkan semangat, dia baru kenal satu hukum, kemudian langsung memponis perkara-perkara yang lainnya. Ambil contoh, seperti dia mengetahui ilmu tentang bahwasanya pajak itu bukan dari syariat Islam. Yang ada di dalam Islam itu adalah zakat. Kemudian dari situ dia menyimpulkan tidak wajib bayar zakat, tidak wajib bayar pajak. Menyimpulkan lagi dengan hadis lain atau dengan ayat lain, ini termasuk ta'awun dalam perkara kemaksiatan. Oh, subhanallah. pakai dalil juga. Ini ada di antara ahlu sunnah yang seperti itu. Tetapi laisal birra an tuwallu wujuhakum, di sini ada isyarat. Kebaikan itu bukan sangkaan semata, tetapi harus berdasarkan hadis dan Al-Qur'an yang itu diambil istinbatnya oleh para ulama. Kesimpulan makna dari ayat tersebut, tafsir dari ayat tersebut, faedah dari hadis tersebut, itu dilihat oleh para ulama. Ini salah satu pemahaman yang salah. Contoh, ya. Contoh dia menganggap tidak wajib atau tidak, ya na'am, tidak wajib membayar pajak. Yang padahal para ulama mempertimbangkan hal-hal yang lain, bukan hanya satu sisi. Bahkan para ulama menjelaskan ketika terjadi berbenturan antara dua madharat, maka dalam satu kaidah disebutkan diambil akhaffuhuma, diambil yang paling ringan dari madarat tersebut. Untuk menjelaskan permasalahan ini akan panjang, tetapi hanya sekedar contoh saja. Contoh pemahaman yang salah. Kalau hal ini terjadi di antara ahlu sunnah yang mereka terkadang atau barangkali mereka sering menuntut ilmu, yang paling tidak mereka menuntut ilmu seminggu sekali, terjadi kesalahan dalam memahami ayat, dalam memahami satu hukum, lalu bagaimana dengan orang-orang awam? Banyak sekali hukum-hukum yang mereka anggap baik, yang padahal hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebaikan itu apa? Yang kebaikan-kebaikan ini merupakan khisal, merupakan perkara-perkara ketakwaan. Sebagaimana akan disebutkan nanti di akhir ayat. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada para nabi. Yang di sini juga isyarah bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang itu mereka anggap satu kebaikan, dan bahkan secara duniawi terlihat zahir kebaikannya, maka itu tidaklah dianggap satu kebaikan dari sisi Islam atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang mereka pun ketika melakukan satu perkara yang dianggap kebaikan, yang padahal kebaikan itu sudah ada di dalam Islam, itu mereka menetapkannya kebablasan. Kita ambil contoh seperti mereka, orang-orang kafir, menyayangi hewan. Hal ini diajarkan dalam Islam, tetapi memiliki koridor-koridor, aturan. Tidak tafrid wala ifrat, tidak meremehkan dan tidak juga tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Contoh berlebihan seperti memberi makan kucing ya dengan tuna kalengan misalkan. Dengan tuna kalengan yang dibelinya di supermarket, tidak ada di apa? Di pasar tradisional enggak ada. Hal ini pernah ditanyakan apa disampaikan di sana waktu di Yaman. Kemudian dijawab, ahukum ahaktu minhu. Saudara kalian ini yang muslim ini, saudara kalian, lebih berhak mendapatkan ini daripada kucing. Ini berlebihan. Ya, berlebihan. Di satu sisi meremehkan, tidak memberikan hak-hak kepada hewan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, dakhalatin nar imra'atun fi hirrah. Telah masuk neraka seorang perempuan disebabkan kucing. Lihat, disebabkan kucing. Habasatha, yang dia ini mengurungnya. Si perempuan ini mengurungnya. Wala yut'imuha, dia tidak memberi makan. Wala tasqiha, dan dia tidak juga memberi minum. Hatta taqul khasasatil ar, sampai kucing ini makan apa? Rumput-rumput atau tanah, ini tanah. Kemudian mati. Syahidnya bahwasanya Islam memperhatikan hak-hak hewan, tetapi menempatkan pada tempatnya. Tapi mereka orang-orang kafir menetapkan berlebihan. Berlebihan. Yang padahal di sekelilingnya masih ada kaum muslimin yang membutuhkan apa? Bantuan. Begitu juga berbicara tentang hak asasi. Islam sudah dahulu lebih awal membicarakan hal tersebut. Tetapi mereka menetapkan hak asasi ini berlebihan. Berlebihan. Walaupun bahasa Islamnya bukan hak asasi, ya hukukul ibad, hak-hak manusia. Yang sebagaimana nanti akan dijelaskan di akhir di hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga pada hakikatnya apa yang ditetapkan oleh orang-orang kafir, yang itu dianggap kebaikan, maka itu merupakan fata morgana, hanya sekilas di dunia saja. Maka seorang muslim adalah orang yang pertama menolak produk hukum, ya, peraturan yang dibuat oleh orang kafir. Seperti demokrasi dan yang semisalnya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili wasailina wa fir riqab. Kemudian di antara khisal takwa, perkara-perkara takwa itu adalah wa atal mala ala hubbihi, dan dia menginfakkan hartanya ala hubbihi disertai kecintaan dia terhadap harta. Dia merasa sayang terhadap hartanya, berusaha, capek mengumpulkan dan seterusnya, tetapi harus menginfakkan sebagian hartanya. Ini yang dimaksud dalam ayat. Yang dimaksud dengan khisalut taqwa, yang disebut dengan perkara-perkara yang termasuk ketakwaan. Dia sudah ngitung duitnya ini. Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kemudian ada tuntutan. Ada naam untuk melakukan infak. Maka ketika ada ketakwaan pada dirinya, dia akan memberikan sebagian hartanya, ya, memberikan sebagian hartanya. Seperti disebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta mereka atau dari sebagian perkara yang kami berikan kepada mereka berupa rizki, yunfiqun, mereka berinfak. Jadi sebagian, bukan semuanya. Ini merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada mereka untuk meninfakkan seluruh hartanya, tetapi wa mimma razaqnahum, dari sebagian. Dan ini relatif, sebagian di sini adalah relatif. Satu dengan yang lain berbeda. Sebagian yang satu mungkin 100.000. Yang satunya mungkin 10.000. Itu dari sebagiannya. Yang lainnya mungkin 10 juta atau lebih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbeda. Tetapi dia menginfakkan di situ. Tidak bakhil. Dan bakhil bukan ciri orang-orang bertakwa. Bukan ciri orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, di dalam ayat ini seperti disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sedekah yang paling afdal, yang beliau mengatakan antunfiqa wa anta sahihun sahihun, engkau berinfak sementara keadaan engkau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan pelit. Takhsal faqra, yang engkau ini takut kefakiran. Wa ta'ammal ghina, dan engkau berangan-angan menjadi orang kaya. Ini menunjukkan dia mencintai harta. Tetapi kata Rasulullah SAW, inilah infak yang paling afdal. Infak yang paling utama. Ketika sehat. Karena ketika sakit biasanya orang ingin banyak berinfak karena ingat mati. Kasih sana, kasih sini, takut mati. Sudah mendekati kematian. Tetapi kalau masih sehat, nanti aja. Nanti masih sehat. Nanti, terus. Tapi kata Rasulullah SAW, yang afdal engkau sehat, ketika itu lagi pelit, menghitung-hitung harta, engkau takut miskin, dan berangan-angan menjadi kaya. Maka di sini dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi, dan engkau memberikan harta, menginfakkan harta ala hubbihi, di atas kecintaan dia terhadap harta. Saat dia mencintai hartanya. Kepada siapa? Zawil qurba, kepada kerabatnya. Ya, kepada kerabatnya. Orang-orang terdekatnya, keluarganya. Wal yatama, dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa banas sabil, dan orang yang berada di perjalanan. Kehabisan bekal dan semisalnya. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Disebabkan dia darurat. Dalam keadaan hajah. Dalam keadaan butuh. Karena meminta tanpa ada kebutuhan yang darurat. Ini tercela. Haram hukumnya. Tetapi dia meminta disebabkan karena sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan. Wa fir riqab, dan memberikan infak kepada budak. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Kemudian di antara khisal takwa adalah wa aqamas shalah, dan mendirikan salat. Bukan melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Karena salat ini bukan hanya sekedar ruku sujud setelah selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ternyata di situ ada makna yang agung di dalam sholat. Bukan hanya sekedar melaksanakan atau melepaskan satu kewajiban. Selesai. Kemudian di luar, tidak ada hukum yang mengikat dia. Ketika waktu sholat, dia merasa terikat dirinya dengan sholat. Belum sholat. Setelah sholat sudah, dia tidak terikat lagi dengan hukum. Dengan syariat. Bebas. Tidak mau dinasihati. Terserah saya. Lah. Terlebih ahlu sunnah. Gak pantas seperti ini. Dia terus terikat dengan pantauan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika salat ataupun di luar salat. Maka di sini dalam hadis ini, haitsu ma kunta, di manapun engkau berada, dia terus terikat dengan ahkam syariat, hukum-hukum syariat. Baik ketika bermuamalah, ketika jual beli, dan seterusnya. Kita ambil contoh seperti ketika ahlu sunnah atau kaum muslimin secara umum dituntut untuk taat kepada pemerintah. Maka dimanapun dia berada kan taat kepada pemerintah. Seperti ketika berkendaraan, SIM-nya dilengkapi, surat-suratnya, pakai helm. Nah, di jalan raya, yang di situ dia terapkan aturan lalu lintas. Jangan depannya saja, di belakangnya juga pakai. Kan seperti itu aturannya. Atau bukan seperti itu aturannya? Hah, aturannya gimana? Di depan aja yang pakai helm. Hah? Dua-duanya? Hah? Dua-duanya. Naam. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya salat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Bukan takut sama polisi, bukan. Tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan khisalut taqwa, melaksanakan perkara-perkara taqwa. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Yang tentunya permasalahan zakat ini panjang, hanya kita sebutkan saja. Tidak kita bahas di sini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janjinya apabila dia berjanji. Itu seorang yang bertakwa. Khisal, orang yang bertakwa seperti itu. Dia menunaikan janji ketika dia berjanji. Berjanji kepada istrinya memberikan hadiah, ditunaikan. Berjanji kepada anaknya, ditunaikan. Tidak mampu, jangan berjanji. Tetapi ketika dia berjanji, dia tunaikan. Khianat bukan sifat seorang mukmin, bukan sifat orang bertakwa. Terlebih bagi ahlu sunnah, mereka adalah orang yang pertama yang melaksanakan ayat ini. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menunaikan janji-janjinya apabila dia berjanji. Ketika antum membuat perjanjian dengan pondok, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim ini tergantung dengan syarat-syaratnya, tergantung dengan perjanjian yang dia lakukan dengan pihak lain. Tunaikan. Tunaikan janji antum dengan pihak pondok. Jangan mengkhianati. Jangan berkhianat. Kita berbicara kepada mereka yang mampu. Berbeda dengan orang yang tidak mampu. Ini beda lagi bahasannya dalam Islam. Ashabul a'dar ini berbeda. Hatta salat, hatta kewajiban apapun, ada disebutkan dalam syariat ini ashabul a'dar. Orang-orang yang memiliki udur disebutkan dalam syariat. Tetapi sekarang kita berbicara orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang mendapatkan yang dituju dalam syariat ini, yang kena oleh syariat ini. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Tunaikanlah janji-janji kalian. Menandatangani, siap begini dan begitu. Tidak siap, jangan. Jangan ditandatangani. Karena yang seperti ini tidak ada apa, tidak ada paksaan awalnya. Antum melakukan satu perjanjian dengan perjanjian dagang, perjanjian kerja, atau dengan orang kafir. Tidak dipaksa, tidak setuju, sudah. Jangan ditandatangani. Jangan ditandatangani. Tetapi ketika kita sudah mengatakan ya, tanda tangan. Aufu bil uqud. Perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tunaikanlah janji-janji kamu. Wastabirina fil ba'sa. Dan orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Karena kehidupan manusia ini tidak satu, tidak rata, dan tidak lurus. Hatta satu orang. Artinya, di satu orang, ini akan berbeda-beda kehidupannya. Di perjalanan hidupnya, awalnya susah. Kemudian, dia mendapat keleluasaan, rezeki, kemudahan, dan seterusnya. Di akhir hidupnya, jatuh lagi kehidupan. Itu kehidupan. Maka di sini, di antara orang-orang yang bertakwa adalah wassabirina fil ba'sa. Orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Orang-orang yang bersabar ketika mendapat kesulitan. Kesulitan ini ada dua. Pertama, kehilangan apa yang dia cintai. Yang kedua, mendapatkan apa yang dia benci. Ini musibah. Mendapatkan apa yang dia benci. Yang pertama tadi, kehilangan yang dia cintai, seperti hartanya hilang, anaknya meninggal. Ini musibah. Wastabirina fil ba'sa. Atau menimpa sesuatu yang dia benci. Dizalimi orang lain. Astabirina fil ba'sa. Atau dua-duanya. Kehilangan yang dia cintai, kemudian sekaligus membenci apa, tertimpa kepadanya perkara yang dia benci. Seperti tabrakan, hartanya hilang, hartanya rusak. Dan ini perkara yang dia benci. Wastabirina fil ba'sa, orang-orang yang sabar ketika dalam keadaan kesulitan. Wadharra, sama dharra ini kesulitan dan kesengsaraan. Wahinal ba'as, dan juga bersabar ketika berperang, berjuang. Ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Karena ketika berjuang menyampaikan al-haq, orang tidak akan mulus. Tidak akan mulus. Makanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan, wasabru alal adha fi, dan bersabar alal adha terhadap gangguan fi dalam dakwah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, aku beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Diuji. Ula, nah ini di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam beragama. Orang yang melaksanakan khisal yang tadi, beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian menginfakkan hartanya, kemudian dia menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan janji-janjinya, bersabar. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang yang jujur keimanannya, jujur lisannya, jujur hatinya, beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasulnya. Tidak bermain-main, tidak menjadikan agama ini sebagai tunggangan, atau sekedar dia ingin saja, mudah-mudahan. Ketika dia ingin belajar sunnah, masuk. Tiga, sudah. Ketika ingin tobat, dia datang rajin. Ketika dia butuh, dunianya ingin lancar, dia tobat supaya rezeki lancar. Rajin, taklim, dan seterusnya. Setelah itu, sudah. Tidak ada yang dia dapatkan lagi, sudah. Menyingkir lagi. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Wa fi qawlihi ta'ala, dan disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa mereka ini. Zumazakara khisalat taqwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara takwa. Faqala, maka Allah berfirman, siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan fistara dalam keadaan lapang, wadzara dalam keadaan sempit. Tetap keadaannya sama, walaupun tentu nominalnya berbeda, tetapi dia tetap berusaha dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Hal ini sudah kita singgung tadi di awal, yaitu menginfakkan harta yang dia cintai. Ketika dia menghitung, aduh sayang, itu dia berarti mencintai hartanya. Untuk ini, untuk itu. Sementara dakwah membutuhkan uluran tangannya. Perjuangan dakwah Ahlussunnah membutuhkan harta. Di situ berperang kecintaannya kepada harta ini. Itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Kalau fis-sarra mungkin banyak yang mampu melakukannya. Karena lapang, uang cukup, keluarga untuk anak semuanya tercukupi sudah. Tinggal yang sisa nih, lapang. Mungkin ini lebih mudah bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi sulit bagi orang-orang bakhil, orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan. Bahkan orang-orang bakhil ini terhadap dirinya saja pelit. Harta melimpah, makannya tempe, anaknya dikasih tempe, itu. Ini bakhil. Bakhil menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya. Terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri, bakhil. Ini berbeda dengan yang mampu. Ini berbicara orang yang kaya. Orang yang mampu. Maka ketika lapang mungkin bagi orang takwa ini lebih mudah. Tapi fisarra wadarra. Ketika dalam ad-darra, dalam kesulitan, ini tantangan. Tantangan baginya. Wal kadhimin al-ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Orang-orang yang menahan amarah. Inilah orang-orang bertakwa, menahan amarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang perkasa itu orang yang sekali pukul jatuh, yang bisa mengalahkan orang. Innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang perkasa adalah orang yang bisa menjaga, menahan dirinya ketika dia marah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada datang orang bertanya kepada Rasulullah sallam, meminta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taghdab sampai 3 kali. Jangan kau marah. Walaupun di sana ada marah yang terpuji. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yaitu ketika syariat Islam dihinakan, Allah subhanahu wa ta'ala diremehkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Maka inilah marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Bahkan hal ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada seorang sahabat yang mulia, seorang ulama di antara sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marahnya adalah lillahi ta'ala. Yang saat itu Mu'adz bin Jabal dia melakukan atau mengimami di kampungnya dengan surat yang pendek, yang panjang. Surat yang panjang. Sehingga ada seseorang di antara mereka dari kaumnya ini sengaja mengakhirkan salatnya, datang ke masjid. Maka para sahabat pun mengecap dia seorang munafik. Maka dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasannya, karena imamnya membaca terlalu panjang, saya tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz yang dia ini sebagai imam, panggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan lembut. Ya akhi, kenapa antum melakukan ini? Tidak. Nah, dengan wajah merah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Afattan Mu'adz? Afattan ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz?" Marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Lillahi ta'ala. Marah lillahi ta'ala. Yang dimaksud di sini wal qadhiminal ghaiz, dan orang yang menahan marah, yaitu marah yang tercela. Marah yang berdasarkan hawa nafsu. Marah pembelaan dirinya untuk membela dirinya karena tidak dihargai. Dia marah. Nah, ini yang seperti ini ditahan. Khisalut taqwa. Ini adalah perkara-perkara termasuk ketakwaan. Wal kadzimina al ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Mudah memaafkan. Dimaafkan. Dia melakukan kesalahan, dimaafkan. Tidak disimpan. Tidak disimpan. Bertahun-tahun dia simpan. Mungkin kalau dasar laut bertahun-tahun, sebulan, dua bulan bisa didapatkan dasarnya. Tetapi kalau orang yang memiliki kebencian, ghil di dalam hatinya, dia akan simpan lama. Walaupun bertahun-tahun. Pas ada kejadian sesuatu, muncul lagi. Padahal masalah pribadi. Padahal masalah pribadi yang bisa seorang ini memaafkan. Karena berbeda ketika bermasalahan ini berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan syariat, artinya dalam berkaitan dengan banyak manusia. Maka ini ada aturannya. Ada aturannya. Ketika berkaitan dengan pribadi, maafkan. Tetapi ketika berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan banyak kaum muslimin, berkaitan dengan ikhwah, maka ini ada aturannya. Tidak bisa dia sekedar meminta maaf. Dia juga harus menjelaskan kepada yang lainnya bahwa saya telah salah. Maka dalam ayat tersebut, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan dia memperbaiki yang telah dia rusak, wa bayyanu, dan dia menjelaskan kepada orang lain, itu orang taubat. Ketika hal tersebut berkaitan dengan banyak manusia, berkaitan dengan dakwah. Kalau masalah pribadi, wal afina anin nas, maafkan. Maafkan manusia. Nah, tetapi berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan banyak orang, maka dia harus menjelaskan. Selain itu, wa aslahu, memperbaiki. Diperbaiki oleh dia yang sudah rusak, diperbaiki. Ini baru jujur tobatnya. Bukannya malah ditambah, yang sudah rusak ditambah rusak. Dikompori. Dinyalakan lagi. Lah, bukan itu. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini wala afina anin nas, dan memaafkan manusia, itu dalam perkara-perkara pribadi, tidak berkaitan dengan dakwah. Kalau dakwah ada aturan. Pribadinya dengan ketika dia ada sengketa atau perselisihan dengan saudaranya, sudah ketika itu permasalahan pribadi sudah selesai. Tidak dilanjutkan, tidak disimpan sudah. Tetapi ketika hal itu berkaitan dengan kepentingan dakwah, maka dia harus menjelaskan. Harus memperbaiki yang sudah dia rusak. Perbaiki. Sampaikan kepada yang orang-orang yang telah dia rusak, sampaikan bahwa saya ini salah. Selama ini saya salah, saya sudah bertobat. Maka saya berlepas diri ketika kamu masih memegang apa yang saya katakan dahulu. Itu wa aslahu. Itulah orang yang memperbaiki. Nah, itu yang memperbaiki. Itu benar-benar taubat. Menyampaikan gentle bahwasanya saya itu dulu salah. Tinggalkan. Kalau kamu masih berpegang dengan perkataan saya berlepas diri. Berlepas diri. Karena saya sudah bertobat kepada Allah. Wa aslahu. Wa bayyanu, menjelaskan kepada khalayak manusia. Karena dia sudah menyampaikan beberapa hal yang merusak kaum muslimin. Sampaikan. Naam. Wal'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia, yaitu ketika permasalahan pribadi, ya, saksiyah, ya, permasalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terakhir dalam ayat ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Enak orangnya. Dalam bermuamalah dia baik. Dalam berbicara baik. Hatta dalam keadaan berselisih pun dia baik orangnya. Tidak fujur. Tidak brutal. Ketika berselisih dengan temannya tidak brutal. Kalem. Walaupun dia tahu bahwasanya temannya ini yakin salah, saya benar. Tapi dia menyikapinya dengan penuh ta'ani. Pelan-pelan, barangkali saudaranya ini ada satu yang belum dia pahami. Tidak membabi buta, ya, tidak membabi buta. Ini salah contoh. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik orangnya muhsin. Mudah ketika memberikan bantuan kepada temannya. Mudah. Diminta bantuan, ta'awun, tidak sulit. Muhsin orangnya. Enakan orangnya. Gak ngitung-ngitung. Gak ngitung kerjaan, gak ngitung dia sudah bantu ini dan itu kepada temannya ini. Tidak. Muhsin orangnya, Masya Allah. Khair. Ini orang-orang seperti ini. Allah mencintainya. Subhanallah, besar sekali kedudukan dia ini. Kedudukan orang muhsin ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya. Nah. Ada di antara kaum muslimin, dan mudah-mudahan tidak ada di antara ahlu sunnah, ketika saudaranya minta bantuan atau minjam uang, bukannya dapat pinjaman, tapi dapat ceramah. Dapat ceramah. Dalam keadaan dia tahu bahwasanya orang ini benar-benar muhtaj. Benar-benar dia ini membutuhkan orang jujur. Orangnya jujur. Bukan orang dusta, orang bukan kadzab. Bukan penipu. Tahu keadaannya. Bukan dibantu tapi dapat ceramah. Tapi orang yang muhsin ketika dia tidak mampu, maka dia berbicara dengan baik-baik. Kemudian setelah itu, ana punya kenalan. Atau biar ana sampaikan ke si fulan karena setahu ana dia lumayan memiliki harta. Biar ana bantu. Nah, muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini hanya sekadar contoh. Wa illa muhsin ini banyak cakupannya. Cakupannya banyak. Kemudian di dalam ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yaitu orang-orang apabila dia melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi diri mereka sendiri, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, zakarullah, mereka mengingat Allah, wastaghfiru lidzunubihim, mereka meminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khisal orang-orang yang bertakwa, yang menunjukkan bahwasanya mereka ini bukan orang-orang suci, orang yang tidak berdosa. Orang-orang takwa mereka adalah orang-orang yang berbuat salah pula. Berbuat salah, berbuat dosa. Tetapi mereka zakarullah, segera mengingat Allah, wastaghfiru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun untuk dosa-dosanya. Karena mereka mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Bersegera. Makanya dalam hadis, wa atbi sayyatal hasanata muha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Hal ini menunjukkan seorang bertakwa ini terkadang dia memiliki kekurangan. Meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Tetapi dia bersegera menutupi kejelekan-kejelekan tersebut dengan berbagai hal kebaikan. Di antaranya kebaikan yang paling besar adalah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wasafa al-muttaqin. Fa wasafa al-muttaqina bil-iman bi usulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang bertakwa itu dengan iman dan pokok-pokoknya, wa aqaidihi, dan akidah-akidahnya, wa amalihi adh-dhahirati wal batinati, dan amal-amal yang zahir dan yang batin, wa bi ada'il ibadatil badaniyah, dan melaksanakan ibadah-ibadah badaniyah, wal ibadatil maliyah, dan ibadah-ibadah yang berbentuk harta, wastabri fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan bersabar ketika mendapatkan kesulitan, kepayahan, kesengsaraan, dan ketika dalam perjuangan mendapatkan musibah, atau semisalnya. Wabil afwi anin nas, dan memaafkan manusia. Wahtimali adahum, dan bersabar terhadap gangguan mereka, kezaliman mereka. Wal ihsani ilaihim, dan malah berbuat baik kepada mereka. Wabimubadaratihim idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum bil istighfari wat taubah, dan mereka bersegera apabila melakukan perbuatan dosa atau menzalimi mereka dengan maksiat, bil istighfari wat taubah, dengan melakukan istighfar dan bertaubat. Fa amara sallallahu alaihi wasallam wa wasa bi mulazamati taqwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis tadi yang di awal, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wawassa bi mulazamati taqwa, memberikan wasiat untuk selalu bertakwa. Haitsu ma kana al-'abdu, sekira dimanapun seorang hamba berada. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Wa kulli makanin, dan setiap tempat. Wa kulli halatin minal ahwal, dan dalam keadaan apapun. Li'annahu muftarrun ila taqwa ghayatul iftirar, karena sesungguhnya seseorang atau dia ini membutuhkan terhadap takwa ini sangat mendesak sekali. La yastaghni anha fi kulli halatin minal ahwal, yang seorang ini selalu membutuhkan takwa pada setiap keadaan. Summa lamma kana al-'abdu la budda an yahsula minhu taqsir fi huquqi at-taqwa wa wajibatiha, kemudian ketika seorang hamba ini terkadang atau pasti padanya terjadi kekurangan terhadap hak-hak ketakwaan, terkadang dia melakukan kemaksiatan, hak-hak ketakwaan dan kewajiban-kewajiban takwa, amara sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dhalika wa yamhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap perkara yang bisa menolak hal tersebut dan bisa menghapusnya. Wa huwa ayyatba'a alhasanata as-sayyi'ata, yaitu hendaklah kebaikan itu mengikuti setelah kejelekan. Yaitu dalam hadis, wa atbi'i as-sayyi'ata alhasanata tamuha, dan ikutilah satu kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, apabila berbuat dosa atau menzalimi dirinya. Fal hasanatu, maka perbuatan baik yang disebutkan dalam hadis, wa asbil sayyi'atal hasanata, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Ismun jamili kulli ma yuqarribu ilallahi ta'ala, merupakan satu nama yang mencakup bagi seluruh perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa'azamul hasanat ad-dafi'a lisayyi'at at-taubah an-nasuh, dan kebaikan yang paling agung yang bisa menolak dan menghapus kejelekan, yaitu at-taubatun nasuh, taubat an-nasuh yang murni, yang sering kita kenal dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang murni. Makanya nasihat disebut nasihat itu berkata dari nasoha. Memberikan nasihat itu murni. Tidak ada keinginan kepada orang lain kecuali kebaikan. Murni. Jadi nasihatnya tidak ada indikasi untuk kepentingan pribadi, indikasi kepentingan duniawi, tidak. Maka disebut nasihat. Maka taubat pun sama, an-nasuh. Sering kita kenal taubat nasuha. Taubat yang murni. Ketika taubatnya dia tidak ada tujuan lain kecuali emang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan duniawi, kepentingan kedudukan, kehormatan, sudah dia hilangkan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Itu taubatan nasuha. At-taubat an-nasuh. Hanya satu tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Walaupun ada tuntutan dalam syariat dia harus berbuat ini, berbuat itu. Tetapi karena dia nasuh, murni taubatnya, dia lakukan tanpa ada beban. Dia sampaikan. Ketika dia tuntut menyampaikan kepada ikhwah kesalahannya, dia sampaikan dengan nasuh, dengan murni. Atau bukan orang yang taubat ini ada tujuan. Tujuan misalkan tujuan duniawi. Atau tujuan ingin mencari komunitas terus kemudian dia bisa berbisnis dan misalnya, semisalnya. Lah bukan itu. Taubatan nasuh. Karena ketika dia menuntut atau menginginkan satu perkara yang selain Allah, ketika perkara itu hilang maka sudah hilang pula taubatnya. Dia kembali lagi kepada masa kelamnya. At-taubat nasuh wal istighfar dan istighfar wal inaba ila Allah dan kembali kepada Allah bi dzikri wa hubbihi bi dzikrihi wa hubbihi dan dengan mengingatnya dan mencintainya wa khaufihi wa raja'ihi dan yang takut kepadanya dan berharap kepadanya wa tama' fihi dan wa fi fadlihi fi kulli waqtin dan menginginkan sekali mendapatkan rahmatnya, ampunannya dan ingin mendapatkan keutamaan dari Allah pada setiap saat. Wa min dzalika di antara hasanat atau di antara kebaikan yang bisa menghapus dosa al-kafaratul maliyah wal badaniyah allati haddadaha syari', yaitu kafarah harta yang berbentuk harta atau mal atau badaniyah atau badan yang telah disebutkan dalam syariat. Disebutkan dalam wa minal hasanati, nanti kita bacakan aja. Wa minal hasanati dan termasuk dari al hasanah kebaikan allati tadfa'u sayyi'at yang menolak kejelekan al afwa 'anil nas memaafkan manusia wal ihsan ilal khalqi dan berbuat baik kepada makhluk minal adamiyyin wa ghairihim kepada bani Adam ataupun selainnya yang itu merupakan makhluk Allah. Jadi itu sudah dijelaskan dalam syariat dan tadi sudah kita singgung bagaimana akhlak terhadap hewan atau ketika menyembelih wal yurih dzabihatahu wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu tajamkan pisaunya kemudian wal yurih dzabihatahu biarkanlah dzabihatahu sembelihannya di antara adab-adab menghormati hak hewan. Watafrijul kurubat, watafrijul kurubat dan melonggarkan kesulitan-kesulitan saudara-saudaranya. Melihat saudaranya dalam kesulitan ditolong. Apa kesulitannya dan seterusnya. Nah. Wattaisir 'alal mu'sirin dan memberikan kemudahan kepada orang yang sulit. Orang-orang yang kesulitan. Orang-orang yang sulit membayar hutang. Ya. Orang sulit membayar hutang. Yang tentunya hal ini mafhum orang-orang ini orang yang memang tidak mampu. Orang yang sidq, orang yang jujur, bukan orang yang kadzab, orang yang dusta, bukan pendusta. Memang orang yang tidak mampu dimudahkan. Diberikan waktu lagi. Wa izalatud darar wal masyaqqah dan menghilangkan bahaya wal masyaqqah kesulitan an jami'il alamin dari seluruh manusia atau seluruh makhluk. Ketika lihat hewan terjepit, tolong lepaskan. Kucing terkurung, dilepaskan. Apalagi manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang wanita Bani Israel yang masuk apa? Masuk surga disebabkan anjing. Disebabkan anjing yang dia kelaparan, yang tidak bisa apa mencari apa tidak naam mencari air dan tidak mendapatkan air. Naam. Allah Ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan atau yang menghilangkan kejelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams, salawat yang lima, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, merupakan penghapus dosa. Lima bainahunna, di antara keduanya. Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan. Ya. Lima bainahunna majtunibatil kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Wa kam min nususi min tartibil maghfirah ala katsirin min at-ta'at, dan berapa banyak nas-nas, hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akibat dari apa maghfirah atau terjadinya maghfirah disebabkan amal ketaatan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan sebutkan beberapa amal-amal yang amal tersebut mukaffiratun, dan amal tersebut ini menghapus dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan kita. Untuk kesempatan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada kesalahan datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.